Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar di mana saja Anda berada, baik pendengar Radio Roja Bandung di 1476 AM, Radio Islamic Center Bin Baz di 107,8 FM untuk Yogyakarta dan sekitarnya. Juga Radio Albayan Cianjur di 107,7 FM dan Radio Insani di Purbalingga di berapa? 102,2 FM. Atau para pendengar melalui streaming radio manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang rukun iman, yang pada hari Senin yang lalu kita sudah selesai membahas rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab. Sekarang kita teruskan ke yang keempat, beriman kepada para rasul Allah azza wa jalla. Ada perbedaan antara rasul dan nabi. Rasul itu man uhiya ilaihi wa umira bitabligh. Amma man uhiya ilaihi wa lam yu'mar bitabligh fa huwa nabiyyun faqat. Walaysa birasul, fakullu rasulin nabiyun wala aqs. Rasul itu seorang laki-laki yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada umat, kepada manusia. Kalau ada laki-laki yang diberi wahyu tapi tidak diperintahkan untuk disampaikan, namanya nabi, bukan rasul. Jadi setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Ada yang nabi hanya nabi saja, seperti Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Beliau bukanlah rasul karena hanya diperintahkan untuk menerima wahyu untuk diri dan keluarganya saja, karena tidak ada manusia lain selain beliau dan keluarganya. Rasul dimulai dari Nuh alaihi salatu wassalam. Adapun kalau rasul pasti nabi. Dan dua-duanya, baik nabi ataupun rasul laki-laki, tidak ada nabi perempuan atau rasul perempuan. Hukum orang yang kufur kepada salah satu saja di antara nabi itu, walaupun beriman kepada seluruh nabi yang lain, tapi satu yang dikufuri maka mengakibatkan dia kufur. Iman kepada rasul, rasul Allah itu mutalazim, saling berkaitan satu sama lain. Siapa yang kufur kepada salah satu saja di antara para nabi itu, maka dia dianggaplah kufur kepada Allah Azza wa Jalla dan kufur kepada seluruh nabi dan seluruh rasul. Allah berfirman, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير." Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membedakan antara seorang pun para rasul. Maksudnya dalam hal keimanan. Dalam hal mengimani rasul tidak dibeda-bedakan. Semuanya diimani. Kalau membedakan dari aspek keutamaan, iya, sebagian rasul ada yang lebih utama, lebih mulia daripada sebagian yang lain. Tapi dalam hal keimanan tidak dibeda-bedakan. Semuanya sama-sama diimani. Wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana. Kami meminta ampunanmu, wahai Rabb kami, wa ilaikal masir. Dan hanya kepada Engkaulah kami semua kembali. Itu surah Al-Baqarah ayat 285. Dalam An-Nisa 150 sampai 152 Allah berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفور رحيما. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan kepada para rasulnya, mereka ingin membedakan antara Allah dan rasulnya. Mereka berkata, kami beriman kepada sebagian rasul dan kami kufur kepada sebagian yang lain. Mereka hendak mengambil jalan tengah di antara itu. Merekalah orang yang sebenar-benarnya kafir. Dan kami siapkan bagi orang kafir seperti itu azab yang menghinakan. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada para rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara para rasul, Allah akan berikan kepada mereka pahala mereka dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi tidak boleh membeda-bedakan. Kadzabat qaumu Nuhil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan seluruh rasul. Disebut kaum Nuh telah mendustakan seluruh rasul, padahal belum ada rasul lain selain Nabi Nuh. Belum ada nabi-nabi dan rasul lain selain itu, karena belum ada, belum lahir. Tapi mereka dianggap mendustakan seluruh rasul hanya karena mereka mendustakan satu rasul yang diutus kepada mereka, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Walhasil tidak boleh kita beriman hanya kepada sebagian rasul, tapi tidak beriman walaupun hanya kepada satu rasul saja. Apa makna beriman kepada para rasul? Beriman kepada para rasul minimal mencakup 5 poin. Pertama, poin yang pertama adalah at-tasdiqul jazimu bi anna Allah ta'ala ba'atha fi kulli ummatin rasulan yad'uhum ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah wal kufru bima yu'badu min dunih. Ay anna da'watahum min awwalihim ila akhirim qad ittafaqat fi asli ad-din wa huwa tauhidullahi azza wa jalla bi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa nafyu ma yudadu dhalika aw yunafi kamalah. Yang pertama adalah membenarkan secara meyakinkan, secara pasti, secara mantap bahwa Allah Azza wa Jalla telah mengutus satu rasul ke setiap umat. Rasul ini mengajak umat untuk ibadah kepada Allah semata-mata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan mengajak untuk kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Maksudnya dakwah mereka itu dari awal sampai akhir sepakat dalam perkara agama yang paling pokok, paling fundament, yaitu tauhidullah, mengesakan Allah baik dalam hal uluhiyahnya, rububiyahnya, asma atau sifatnya, serta menafikan apa yang sebaliknya dari nama-nama Allah itu atau sifat Allah itu, dan bisa menafikan kesempurnaan sifat Allah. Jadi inti dakwah mereka sama, yaitu tauhidullah, mengesakan Allah dalam hal ibadah. Adapun syariat, baik yang fardu ataupun yang sunnah, yang halal ataupun yang haram, itu berbeda-beda di setiap umat, setiap nabi, karena hikmah tertentu yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini poin yang pertama, wajib kita yakini setiap satu umat telah dikirim satu rasul, satu pemberi peringatan. Kedua, wa annahum hudatul khalqi hidayatan ahidayatul da'wah wa dilalah wa irsyad ila sabilil huda. Kedua, meyakini bahwa semua rasul itu, semua nabi tersebut adalah para pemberi petunjuk kepada makhluk-makhluk atau manusia yang mereka telah diutus kepada manusia tersebut. Pemberi petunjuk maksudnya petunjuk dakwah, dilalah dan irsyad, pemberi hidayah, tapi hidayahnya itu hidayah dakwah, dilalah dan irsyad. Hidayah di dakwah, dilalah dan irsyad itu hidayah yang berupa petunjuk berbentuk ilmu, penjelasan, bimbingan kepada jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan hidayah taufik. Kalau hidayah taufik, para nabi juga tidak mampu memberikannya kepada siapapun. Makanya ada nabi yang ayahnya kafir, istrinya kafir, anaknya kafir. Seperti Nabi Nuh, istrinya kafir. Nabi Lut juga begitu, anaknya juga anak Nabi Nuh begitu, kafir. Nabi Ibrahim, ayahnya kafir. Nabi Musa, ayah angkatnya, musuh utamanya yaitu Fir'aun. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Kedua orang tuanya, juga pamannya Abu Talib, mati dalam keadaan musyrik. Para nabi tidak mampu memberikan hidayah taufik kepada siapapun yang dikehendakinya. Allah lah yang memberi hidayah taufik. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Adapun hidayah, irsyad dan dilalah, ya, itu kewajiban bagi siapa? Bagi para nabi, bahkan para penerus tugas nabi ini, para duat, para ustaz. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Ra'du ayat yang ke-7, innama anta mundhirun walikulli qaumin had. Sesungguhnya engkau ini, hai Muhammad, hanya seorang pemberi peringatan, dan setiap kaum ada rasul yang memberi petunjuk. Dalam surah Asy-Syura ayat 52 53 Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim siratillah. Engkau ini, hai Muhammad, benar-benar memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu jalan Allah. Yang dimaksud memberi petunjuk di sini berupa ilmu, berupa penjelasan, bukan berupa hidayah taufik, karena kalau hidayah taufik itu hanya Allah yang mampu memberikannya. Inilah keyakinan kedua dari beriman kepada para rasul, meyakini para rasul adalah pemberi hidayah irsyad wa dilalah berupa ilmu, bukan pemberi hidayah taufik. Ketiga, wa anna jami'ahum shadiqun musaddaqun atqiya hudan muhtadun wabil barahini adh-dhahirah muayyidun wa annahum ballaghu jami'a ma arsalahumullahu bihi lam yaktumu minhu harfan wa lam yughayyiru ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه. Kandungan ketiga dari beriman kepada para nabi dan para rasul adalah bahwa semua nabi dan rasul itu ya jujur, benar, dan wajib dibenarkan, wajib dipercaya. Mereka orang-orang yang paling bertakwa pada zamannya. Mereka adalah pemberi petunjuk dan sudah ditunjuki oleh Allah. Mereka didukung oleh bukti-bukti tentang kenabian mereka. Ada yang diberi kitab, ada yang diberi mukjizat, ada yang diberi dua-duanya. Dan mereka sudah menyampaikan seluruh isi wahyu yang Allah sampaikan kepada mereka. Mereka tidak pernah menyembunyikan walaupun satu huruf. Tidak merubah, tidak menambah dari diri mereka, tidak mengurangi. Disampaikan seadanya. Karena jangankan para nabi sebelumnya, Nabi Muhammad SAW pun diancam oleh Allah. Kalau nabi menambah-nambah dari fikirannya sendiri terhadap ajaran ini, oleh Allah dibunuh langsung dengan cara urat lehernya diputuskan. Sebagaimana dalam surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 48, Allah berfirman, walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya Muhammad mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami, kata Allah, atas nama Allah mengada-ada, ngarang-ngarang dari fikirannya sendiri, la akhadna minhu bil yamin, kami akan pegang dia dengan tangan kanan kami. Tsumma laqata'na minhu alwatin. Kemudian kami akan putuskan urat lehernya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Tak ada seorang pun di antara kalian yang mampu menolong dia dari pemutusan urat leher itu. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diancam seperti itu. Kalau nambah-nambah dari pikirannya sendiri. Maka tidak ada nabi seorang pun yang menambah-nambah ajaran, mengurangi, apalagi merubahnya. Seluruhnya disampaikan apa adanya. Nabi SAW menyatakan, ma min khairin illa qad ballagtuhu ilaikum, wa ma min syarin illa qad nahaituhu ankum. Tidak ada satupun kebaikan kecuali telah aku sampaikan semuanya kepada kalian. Dan tidak ada satupun keburukan kecuali aku telah melarang hal itu dari kalian. Dan wajib kita meyakini seperti itu. Itu yang ketiga. Keempat, wa anna Allah ta'ala ittakhadha Ibrahim khalila wa ittakhadha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khalila wa kallama Musa taklima wa rafa'a Idris makanan 'aliya wa anna Isa Abdullah wa rasuluh wa kalimatuh wa alqahu ila Maryam wa ruhum min wa anna Allah ta'ala faddala ba'dahum ala ba'd wa rafa'a ba'dahum darajat wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa khatamul anbiya wal mursalin. Poin keempat, wajib juga kita meyakini bahwa Allah azza wa jalla telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalil. Khalil itu orang yang paling dikasihi, dicintai oleh Allah azza wajalla. Tidak ada nabi lain yang dijadikan sebagai khalil kecuali dua itu, Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan Allah telah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Tidak ada nabi lain yang diajak berbicara oleh Allah secara langsung selain Nabi Musa. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung. Allah pun telah mengangkat Idris ke tempat yang tinggi. Juga percaya bahwa Isa itu empat poin yang wajib kita yakini dari Isa alaihissalatu wassalam. Pertama, dia adalah hamba Allah, bukan anak Allah. Sebagai hamba, dia tidak boleh dikultuskan, tidak boleh disembah-sembah, tidak boleh disejajarkan dengan Allah Azza wa Jalla. Hamba bukan anak Allah. Allah tidak punya anak, tidak punya orang tua, tidak punya istri. Allah Esa. Isa hamba Allah, bukan anaknya. Kedua, selain hamba Allah, beliau pun utusan Allah. Sebagai hamba Allah tidak boleh dikultuskan. Sebagai utusan Allah tidak boleh dihinakan. Wajib dimuliakan dalam batasan yang sudah ditetapkan. Ketiga, Isa adalah kalimah Allah. Kenapa kalimah Allah? Karena Isa tercipta dengan kalimah kun. Jadilah kamu. Fayakun, maka jadilah dia. Tidak seperti umumnya orang yang melalui proses yang normal, yaitu melalui pembuahan. Bertemunya sel sperma dengan sel telur, lalu menempel di dinding rahim sang ibu, sang pemilik sel telur. Isa alaihi salatu wasalam tidak melalui proses itu, tapi tercipta dengan kalimah kun. Jadilah kamu, maka jadilah dia. Maka disebutlah kalimah Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam. Yang keempat, Isa juga ruh dari Allah. Waruhum minhu. Yang dimaksud ruh dari Allah bukan ruh bagian dari diri Allah. Isa itu ruh dari Allah. Sama dengan kita memperoleh rizki dari Allah, rahmat dari Allah, kita juga memperoleh ilmu dari Allah, memperoleh umpamanya kehidupan, kesehatan, semuanya dari Allah. Apakah ilmu kita, rizki kita, kesehatan kita ini bagian dari diri Allah? Bukan. Isa disebut ruh Allah. Kenapa? Karena ruh yang dimaksud di sana ruh milik Allah, ciptaan Allah yang Allah tiupkan kepadanya, tapi bukan bagian dari diri Allah. Sebutan ruh Allah bagi Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam sama saja dengan sebutan Baitullah terhadap Ka'bah atau masjid. Sebutan hamba Allah bagi seluruh manusia, seluruh makhluk. Sebutan naqatullah, unta Allah dalam kisah Nabi Soleh. Apakah hamba Allah itu hamba bagian dari diri Allah, lalu dalam diri hamba itu diyakini memiliki unsur ketuhanan? Enggak. Hamba Allah adalah hamba ciptaan Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah. Baitullah adalah rumah milik Allah, diciptakan oleh Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah. Rizqullah ni rizki Allah, maksudnya rizki bersumber dari Allah, diciptakan oleh Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah. Ruh Allah adalah ruh ciptaan Allah, milik Allah, bersumber dari Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah. Oleh karena itulah, maka Nabi Isa disebutkan di dalam hadis yang sahih, siapa yang bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya, dan kalimah Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam, serta ruh dari Allah, meyakini juga surga benar, neraka benar, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Wajib juga kita meyakini bahwa Allah telah memberikan keutamaan kepada sebagian rasul yang tidak Allah berikan kepada sebagian rasul yang lain. Ada rasul yang dianggap lebih utama daripada rasul yang lain. Ada rasul yang derajatnya lebih tinggi daripada rasul yang lain. Dan meyakini bahwa Muhammad adalah penutup para nabi dan para rasul. Allah Azza wa Jalla berfirman, makana Muhammadun aba hadim mirijalikum walakinna rasulallah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah salah seorang bapak di antara kalian, bukanlah bapak salah seorang di antara kalian, tapi beliau adalah Rasul penutup dan Nabi yang terakhir. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad menyatakan inna risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabiyya. Sesungguhnya tugas kerasulan dan tugas kenabian benar-benar telah terputus. Tidak ada lagi nabi setelah aku dan tidak ada lagi rasul setelah aku. Itu poin keempat yang wajib diyakini. Poin kelima, al-imanu birrusul yajibu ijmalan fima ujmila wa tafsilan fima fussila. Beriman kepada para rasul wajib beriman secara global dalam perkara-perkara yang diterangkan secara global, dan wajib beriman secara rinci dalam perkara-perkara yang dijelaskan secara rinci. Seperti nama-nama para nabi, para rasul yang dijelaskan baik oleh Al-Quran ataupun As-Sunnah. Seperti Adam, Nuh, Idris, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Lut, Shu'aib, Yunus, Musa, Harun, Ilyas, Zakaria, Yahya, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ayub, dan beberapa nama-nama yang lain. Ada nabi yang tidak dikisahkan kisah perjuangannya dan tidak disebut namanya, maka itu kita imani secara global. Seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah An-Nisa 164, wa rusulan qad qasasnahum alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum alaika wa kallamallahu Musa taklima. Ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan kepadamu tentang mereka sebelumnya, dan ada beberapa rasul yang tidak kami ceritakan kisah mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Jadi yang dimaksud beriman secara global adalah beriman adanya nabi-nabi lain yang tidak disebut, baik disebut namanya, daerahnya, termasuk juga kisahnya. Maka itu wajib kita imani secara global saja, bahwa itu ada, tanpa harus menyebut namanya dan daerahnya dan berapa lama dan bagaimana kisahnya. Tapi nabi-nabi yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, baik namanya ataupun sebagian kisahnya, wajib kita yakini serinci penjelasan Allah. Seperti umpamanya nama-nama nabi yang oleh Allah dijadikan sebagai nama surat dalam Al-Quran. Ada surat Yusuf, Yunus, ada juga surah Ibrahim, ada juga surah Muhammad. Itu nama-nama nabi. Dan ada surah Al-Anbiya. Arti Al-Anbiya adalah para nabi, yang di dalamnya diceritakan juga kisah beberapa nabi dengan menyebut nama-nama dari nabi-nabi tersebut. Maka kita wajib mengimani secara detail, sedetil yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran tersebut. Adapun yang tidak dijelaskan secara detail, maka kita wajib mengimaninya secara global. Itulah lima poin kandungan dari beriman kepada para nabi dan para rasul. Jadi yang pertama adalah mempercayai dengan yakin bahwa Allah mengutus seorang rasul kepada setiap umat. Kedua, meyakini para rasul itu pemberi hidayah irsyad wa dilalah, bukan pemberi hidayah taufik. Yang ketiga, semua nabi itu jujur, ya, dan wajib dibenarkan. Tidak ada yang khianat. Mereka sudah menyampaikan seluruh ajaran yang harus disampaikan, tidak menambah, mengurangi ataupun merubah. Ya. Yang ke empatnya bahwa Allah telah mengambil Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalil, berbicara kepada Nabi Musa secara langsung, ya, dan sudah mengangkat sebagian mereka di atas sebagian yang lain, mengutamakan mereka sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Dan yang terakhirlah beriman secara ijmal dalam perkara yang dijelaskan secara ijmal, dan beriman secara rinci dalam perkara yang dijelaskan secara rinci. Itulah lima kandungan beriman kepada para rasul. Ditambahkan juga kepada penjelasan ini tentang siapa rasul yang pertama diutus ke muka bumi. Yang diutus pertama ke muka bumi adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Berdasarkan beberapa keterangan, baik Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Di antara Al-Quran adalah Surah Ghafir ayat yang kelima, Kadzabat qablahum qaumu Nuhin wal Ahzab min ba'dihim. Kata Allah Azza wa Jalla, kaum Nabi Nuh telah mendustakan Nabi Nuh. Ini yang pertama kali disebut. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa dulu sejak zaman Nabi Adam, manusia itu sepakat di atas satu keyakinan. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Qatadah, Mujahid, dan yang lain-lain ketika menerangkan Al-Quran, Surah Al-Baqarah 213, Kanan nasu ummatan wahidah. Dulunya manusia itu adalah satu umat. Mereka berkata, Kana baina Nuhin wa Adam ashratu qurun, kulluhum ala syariatin minal haqq, fakhtalafu, faba'athallahu nabiyina mubashirina umindirin. Jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu 10 generasi. Seluruhnya di atas satu syariat yang benar. Tidak ada penyimpangan selama 10 generasi itu. Lalu terjadi ikhtilaf di kalangan mereka, maka Allah mengutus kepada mereka para nabi yang memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Dan yang pertama kali diutus setelah ada penyimpangan itu adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, asalnya seluruh manusia bertauhid di zaman Nabi Adam dan pala putranya sampai 10 generasi. Mereka bertauhid. Mereka di atas ketaatan. Tidak ada perbuatan syirik, kufur, bid'ah ataupun maksiat. Lalu setelah 10 generasi barulah terjadi penyimpangan itu. Oleh karena itu yang pertama kali ada di muka bumi adalah tauhid. Sunnah para nabi dan ketaatan. Belum ada kufur, belum ada syirik, belum ada bid'ah. Oleh karena itu syirik, kufur, bid'ah dan maksiat adalah perkara baru yang dulunya tidak ada. Makanya karena tauhid dan iman serta ketaatanlah paling awal, itulah yang harus paling dipertahankan. Yang baru-baru inilah sebagai hasil dari kesuksesan setan laknatullahi alaih dalam menggoda manusia, lahirlah yang namanya kufur, yang namanya syirik, yang namanya bid'ah dan maksiat tadi. Sebuah hadis ketika manusia berada di alam mahsyar dalam keadaan yang berbeda-beda, seluruhnya telanjang. Ada yang berjalan dengan wajahnya seperti orang kafir. Ada yang dikumpulkan dalam keadaan buta, tuli dan bisu. Seluruhnya menderita, matahari sangat dekat, sekitar 1 mil atau 3 mil kepanasan semuanya. Orang-orang berkeringat. Ada yang keringatnya merendam dia sampai semata kaki. Ada yang sampai selutut, ada yang sampai sepinggul, ada yang sampai sepinggang, ada juga yang sampai setelinga. Tergantung amal masing-masing. Maka dalam keadaan seperti itu, orang-orang ingin segera lepas dari keadaan itu, datanglah mereka ke Adam. Disebutkan kelebihan-kelebihan Adam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi lain, termasuk Nabi Muhammad SAW. Hei Adam, kau abul bashar. Allah telah langsung menciptakan dirimu dengan tangannya. Allah telah menyuruh para malaikat untuk sujud kepadamu. Ini kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan kepada Nabi Muhammad sekalipun. Nabi Muhammad itu, Allah tidak menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak diciptakan langsung oleh tangan Allah, tapi melalui proses yang normal, yang wajar, seperti umumnya manusia. Nah, disebut kelebihan Adam. Coba minta syafaat kepada Allah agar kami lepas dari situasi seperti ini. Tapi Nabi Adam menolak. Tidak. Kata Nabi Adam, itu Nuh. Datang itu Nabi Nuh. Huwa awwalu rasulin. Dialah rasul yang pertama kali diutus oleh Allah SWT ke muka bumi. Dan ini menjadi dalil bahwa rasul yang pertama itu adalah Nuh alaihissalatu wassalam. Selain itu ada lagi beberapa nabi atau rasul yang istimewa, yang spesial, yang kemudian disebut dengan sebutan ulul azmi. Mereka yang disebut ulul azmi yang masyhur adalah 5 orang. Pertama Nuh, kedua Ibrahim, ketiga Musa, keempat Isa, dan yang terakhir nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan ulul azmi? Ulu itu artinya pemilik, yang memiliki, yang mempunyai. Adapun al-azmi, al-azmu huwa al-jaddu was-sabru wa kamalul aql. Al-azmi itu ketabahan, ketegaran, kesungguh-sungguhan, kesabaran, kesempurnaan akal. Tidaklah Allah mengutus seorang pun di antara para rasul kecuali para rasul yang diutus itu pasti memiliki hal-hal ini. Memiliki kesabaran, ketabahan, ketegaran, kesungguh-sungguhan dan kesempurnaan akal. Tapi ya, ulul azmi memiliki kadar kesempurnaan akal, kesabaran yang lebih daripada yang lainnya. Karena dahsyatnya godaan dan gangguan yang menghalangi langkah-langkah perjuangan mereka. Nah, mereka yang ulul azmi ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Di antaranya surah Al-Ahzab ayat 7. Allah berfirman, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحَ وَإِبْرَهِمْ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمْ. Dan ingat ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, juga dari engkau hai Muhammad, disebut engkau, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dan dari Isa bin Maryam. 5. Dari Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dan Isa. 5. Juga dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-13, kelima ini disebut. Allah berfirman, syara'a lakum minad-dini ma wasa bihi Nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Allah telah mensyariatkan agama ini bagi kalian sebagaimana yang telah Allah wasiatkan agama ini kepada Nuh dan telah kami wahyukan kepada engkau hai Muhammad dan telah kami wasiatkan agama ini kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Jadi 5 yang disebut, Nuh, Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa alaihi salatu wassalam, anaqimuddin wala tatafarruqu bih, tegakkan oleh kalian agama ini dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Berdasarkan hal itulah maka ulul azmi 5 orang. Para nabi dan para rasul yang memiliki ketabahan yang sangat luar biasa. Apakah seluruh ulama sepakat bahwa ulul azmi ini cuma 5? Tidak semua ulama sepakat. Ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat 5 seperti yang barusan dikemukakan. Yang berpendapat seperti itu di antara Ibnu Abbas dan Qatadah dan beberapa yang sepakat dengan mereka. Ada lagi yang menyatakan 6 orang. Siapa 6 orang itu? Pertama Nuh, kedua Hud, ketiga Saleh, keempat Lut, kelima Syuaib. Nuh, Hud, Saleh, Lut, Syuaib, dan yang terakhir Musa. Keempat itu disebut ulul azmi minar rusul karena keenam-keenamnya disebut dalam surah Al-A'raf, dalam surah Hud, dan dalam surah Asy-Syu'ara. Berkata Maqatil bin Hayyan, hum sittah, ulul azmi itu ada 6, yaitu Nuh, Ibrahim, Ishak, Yaqub, Yusuf, dan Ayub. Adapun Nuh sabar dalam menghadapi gangguan dari kaumnya. Ibrahim bersabar ketika akan dibakar oleh api oleh Raja Namrud. Ishak sabar ketika menghadapi juga kaumnya. Yaqub sabar juga ketika kehilangan anak yang dicintainya yaitu Yusuf serta kehilangan pandangannya, matanya buta. Dan Yusuf sabar ketika dimasukkan ke dalam sumur dan dipenjarakan di tahanan penjara. Dan terakhir adalah Ayub yang sabar di dalam menerima penyakit yang luar biasa. Nah, ini pendapat-pendapat yang marjuh itu apa? Yang tertolak atau lemah. Karena apa? Ishak disebutkan sabar ketika akan disembelih oleh ayahnya. Ini pendapat yang tidak berdasarkan dalil. Karena Al-Quran dan hadis menyatakan yang disembelih oleh bapaknya bukanlah Ishak tapi siapa? Ismail alaihi salatu wassalam. Ketika waktu peristiwa penyembelihan oleh Ibrahim tapi kemudian tidak jadi karena Allah mengganti Ismail alaihi salatu wassalam dengan kambing yang sangat besar. Walhasil ini ikhtilaf di kalangan para ulama, akan tetapi pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuatlah pendapat yang menyatakan ulul azmi adalah 5 nabi tadi, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad alaihi salatu wassalam. Inilah penjelasan tentang beriman kepada para rasul. Saya pikir cukup sampai di sini saja dulu penjelasan kita, dan kita mesti punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan Muzaini. Ya, syukran Ustaz atas pemaparan atau penyampaian ilmu yang sangat bermanfaat di pagi hari ini. Untuk selanjutnya para pendengar sekalian, kita akan buka sesi tanya jawab dan kami undang Anda untuk bertanya langsung kepada Ustaz melalui telepon di nomor 022-868-62637. Sekali lagi, dimanapun Anda berada bisa mengirimkan pertanyaan melalui telepon di nomor 022-868-62637, atau bagi Anda yang akan bertanya melalui pesan singkat bagi para pendengar Radio Roja 1476 AM Bandung, Anda bisa mengirimkan melalui nomor 0811227 1476. Bagi para pendengar Radio Insani FM 102,2 Purbalingga melalui nomor 0856001008880. bagi pendengar radio Islamic Center Binbas Yogyakarta 107,8 FM Jogja ke nomor 0815688 1078, dan bagi para pendengar radio Albayan 107,7 FM Cianjur melalui nomor 0856241111524. Baik Ustadz, kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang melalui pesan singkat. Bismillah, assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah ada tanda-tanda khusus bagi orang yang sudah Allah berikan hidayah taufik? Jazakallah khair. Ya, barakallahu fiik. Pak siapa? Tidak ada namanya. Ya, no name. Ada enggak tanda-tanda orang yang sudah memperoleh hidayah taufik? Tentu saja ada. Orang itu menjadi giat ibadah, tadinya malas. Orang itu menjadi mulia akhlaknya, tadinya nyebelin. Orang itu menjadi tegar di atas sunnah, tadinya bercampur bid'ah. Orang itu menjadi orang yang taat, tadinya bergelimang dalam maksiat. Itu tanda orang itu sudah memperoleh hidayah taufik. Karena apa? Karena hidayah taufik berbentuk dua pemberian dari Allah SWT. Yang pertama adalah masyiah, keinginan atau kehendak untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan amal soleh, untuk melakukan ibadah. Yang kedua, kemampuan untuk melakukan amal soleh tadi. Karena ada keinginan dan kemampuan, jadilah amal soleh itu dilakukan. Nah, itu caranya Allah memberikan hidayah taufik kepada orang itu. Nah, kalau umpamanya orang sudah memperoleh hidayah taufik, maka dia menjadi ahli ibadah, menjadi mulia akhlaknya, menjadi orang yang tegar berpegang teguh di atas sunnah. Itu tanda-tandanya, wallahu a'lam. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami sekali lagi undang Anda para pendengar sekalian untuk bertanya langsung melalui telepon di nomor 022-868-62637. Sekarang pertanyaan yang dari pendengar radio Islamic Center Binbas Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bolehkah seorang menyebut Yesus seorang Muslim? Terima kasih, dari Disan di Bantul. Ya, kalau yang dimaksud Yesus di sana Nabi Isa, iya, seluruh Nabi itu Islam. Nabiullah Isa alaih salatu wassalam adalah Islam. Al-Quran juga menjelaskan qul in washhad bi annani muslimin, bi annani muslimun. Kesaksikanlah bahwa aku adalah seorang Muslim. Ya, oleh karena itu seluruh Nabi Muslim. Tidak benar kalau dikatakan Yesus beragama Kristen, itu salah makanya. Semua Nabi adalah Muslim, tidak ada seorang pun yang selain Muslim. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Dari pendengar Radio Insani Purbalingga, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bila terjadi beda keyakinan menentukan ibadah seperti Idul Adha, yang lebih afdal mengikuti yang mana? Barakallahu fik, dari Ummu Faqih di Purwokerto. Ikuti ketetapan pemerintah di negeri tempat kita hidup ketika itu. Jadi kalau kita itu saat itu sedang ada di Indonesia, ikuti ketetapan pemerintah Indonesia. Kalau ketika itu kita sedang ada di Saudi, walaupun warga negara Indonesia, maka ikuti ketetapan di negeri yang kita sedang saat itu berada di sana, negeri Saudi. Kalau umpamanya saat itu kita sedang ada di Eropa, umpamanya di negeri Belanda, ya ikuti ketetapan kaum muslimin yang ada di sana. Ya, berdasarkan nas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, as-saumu yauma yasumun nas, wal fitru yauma yuftirun nas, wal adha yauma yudhahin nas. Bahwa saum harus dilakukan pada hari ketika orang-orang di sekitar kalian saum. Berlebaran, Idul Fitri juga harus dilakukan pada saat orang-orang di sekitar kalian beridul fitri. Idul Adha juga harus dilaksanakan pada saat ketika orang-orang di sekitar kalian beridul adha. Jadi semua ibadah yang ditetapkan berdasarkan waktu, waktu yang kita ikutilah waktu di tempat kita berada saat itu. Seperti sholat, umpamanya sholat maghrib. Sholat maghrib dilakukan kapan? Dilakukan ketika matahari terbenam. Setelah matahari terbenam sudah masuk maghrib. Terbenam di mana? Terbenam di sini ataukah di Saudi? Ya terbenam di sini, di tempat kita hidup, di Indonesia. Di Indonesia mah sudah maghrib, di Saudi mah mungkin baru jam 2 siang, masih panas-panasnya. Kalau kita mau sholat maghrib di sini tapi waktunya ikut di Saudi, di Saudi maghrib, di sini mah sudah jam 10 malam. Sudah habis satu waktunya ya. Jangankan Indonesia dengan Saudi, sekarang Purbalingga dengan Bandung saja, apakah waktu sholatnya sama? Tidak. Mungkin beda 3 apa 5 menitan gitu ya. Umpamanya sholat zuhur di sini jam 12, di sana mah jam 12 kurang 5 menit mungkin. Di Purbalingga mah, ya Purbalingga dengan Bandung saja sudah beda jadwal waktu sholat. Pas kita umpama mau buka saum, pas kapan buka saumnya? Maghrib. Maghrib di mana? Di kita apa di Saudi? Ya di kita. Kalau maghrib di Saudi mah itu jam 10 malam, ya. Jadi semua waktu untuk ibadah waktunya adalah waktu di tempat kita hidup, bukan di negeri Saudi. Termasuk Idul Fitri, termasuk Idul Adha, termasuk awal saum atau akhir saum, semuanya di tempat kita hidup. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Cimahi. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, boleh tidak baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim di luar salat wajib dan sunnah? Ya, mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan. Al-Qur'an yang memerintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benar. Diperintahkan. Ada ancaman bagi orang yang tidak mau bersolawat ketika nama beliau disebut. Kata malaikat Jibril, "Ragi ma'am fumriin idza dzukirta indahu wa lam yusalli 'alaik. Qul amin ya Muhammad faqultu amin." Celaka seseorang apabila nama Muhammad, Muhammad disebut di hadapannya tapi dia tidak bersolawat kepadamu, katakan amin olehmu, aku pun mengatakan amin. Celaka orang yang tidak bersolawat ketika nama beliau disebut. Maka wajib kita bersolawat. Nah, solawat ini ada dua macam. Pertama, solawat yang muqayyad. Yang muqayyad itu solawat yang sudah ditetapkan baik lafadznya, jumlahnya, momennya. Seperti solawat di dalam solat. Ya, di dalam solat, maka kita bersolawat di dalam tasyahud. Solawatnya harus seperti yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak boleh ngarang-ngarang atau menambah atau mengurangi apalagi merubah. Tidak boleh menambahkan adanya kata-kata sayyidina di sana, habibina, maulana atau yang lain-lainnya. Karena itulah yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Seperti umpamanya di dalam apa namanya azan, enggak boleh dia mah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah gitu, atau qamat Allahu akbar Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna sayyidana umpama, itu enggak boleh. Karena itu apa? Muqayyad. Atau umpamanya membaca Al-Qur'an ada lafaz-lafaz Muhammad, umpamanya dalam surah Al-Fath ayat yang terakhir Muhammadur Rasulullah, tidak boleh istabah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Itu mah sudah baku dari sononya ya. Tidak boleh ditambah, dikurang atau dirubah. Ini yang muqayyad. Kedua, yang mutlak. Yang mutlak adalah salawat yang tidak ditentukan lafadznya, juga momennya. Kadang-kadang momennya ditentukan tapi lafadznya tidak, seperti ketika nama beliau disebut sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau umpamanya ketika malam Jumat atau hari Jumat kita dianjurkan memperbanyak salawat sebanyak mungkin malamnya dan juga siangnya. Nah, bagaimana lafadznya? Lafadznya bebas selama tidak mengandung unsur ghulu di dalam salawatnya. Ghulu itu berlebih-lebihan sampai menyamakan Nabi SAW dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, lafadznya yang mutlak seperti umpamanya ketika kita bersalawat dengan mengatakan sallallahu alaihi wasallam, dengan menyatakan salatullahi alaihi wasallamu, dengan mengatakan alaihi musallatu wassalam, itu beda-beda lafad, tapi intinya menyampaikan salawat dan salam kepada beliau. Dibolehkan. Termasuk ketika kita pidato atau khutbah, atau ketika kita ceramah, kita bersolawat, solawatnya boleh dengan lafad-lafad yang kita apa namanya tambah-tambahkan selama tambahan itu tidak mengandung unsur gulu, seperti umpamanya ya semoga solawat dan salam terlimpah kepada Nabi kita, junjunan kita, imam kita, kekasih kita, pemimpin kita, contoh tauladan kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu kalau dalam bahasa Arabnya Allahumma shalli wa sallim ala sayidina wa habibina wa maulana wa imamina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh-boleh saja. Selama sebutan itu tidak mengandung unsur ghulu, unsur berlebih-lebihan. Mengatakan kata-kata sayyid tidaklah berlebih-lebihan dibolehkan. Mengatakan kata-kata maula, mengatakan kata-kata habib, mengatakan kata-kata uswah, qudwah, imam, itu tidaklah berlebih-lebihan dibolehkan. Oleh karena itu boleh kita tambahkan ketika bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menambahkan kata-kata tadi, asal itu di luar ibadah-ibadah yang muqayyad, ya. Seperti kalimat solawat yang tadi dikemukakan oleh si penanya, dibolehkan di luar solat, di luar ibadah-ibadah yang mahdoh, ibadah-ibadah yang muqayyad, dibolehkan seperti tadi karena kalimat tadi sedikit pun tidak mengandung unsur ghulu atau unsur berlebih-lebihan. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami sekali lagi undang para pendengar sekalian untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz Abu Haidar melalui telepon. Silakan di nomor 022-868-62637. Sekali lagi di nomor 022-868-62637. Baik, kita bacakan terlebih dahulu melalui SMS, melalui WA dari Oki Kurnia Alam. Bolehkah menggunakan Muhammad Khalilullah sebagai nama orang zaman sekarang? Muhammad Khalilullah, iya. Hukum asal memberi nama itu mubah, boleh-boleh saja. Selama tidak termasuk nama-nama yang dilarang oleh syariat. Seperti memberikan nama ke anak kita dengan nama-nama Nabi, ya, dibolehkan. Dengan nama-nama para sahabat, dengan nama-nama para ulama, dan sebagian, ya, membolehkan memberi nama kepada anak dengan nama-nama dari para malaikat, walaupun tidak seluruh malaikat. Ya, ada yang memakruhkan atau melarang memberikan nama anak dengan nama Jibril, tapi ada nama-nama lain yang dibolehkan seperti Malik, nama malaikat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, tapi dibolehkan untuk diberikan kepada anak kita sebagai nama bagi anak kita. Seperti ada ulama yang nama Imam Malik, Malik bin Dinar, dan yang lain-lainnya itu dibolehkan. Memberikan nama Muhammad Khalilullah, ya, dibolehkan saja. Wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dari hamba Allah di Gumelem Wetan di daerah Purbalingga, Ustaz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana kiat-kiat mengajak suami agar mau mengerjakan sholat lima waktu? Kiat mengajak sholat ke suami ya. Ya, ini urusan iman. Ini urusan hidayah. Kita tidak perlu untuk menjelaskan sholat itu wajib, karena pasti dia sudah tahu sholat itu wajib. Kalau ditinggalkan dosa. Makanya bukan dengan memberitahu, Pak, sholat itu wajib loh. Kalau enggak, Bapak dosa nanti. Ya, dia sudah tahu itu. Tapi yang jadi masalah iman. Karena kelemahan iman, karena gedenya hawa nafsu, menyebabkan dia berani untuk meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Dan tak mungkin, tak mustahil pula berani melanggar apa yang Allah larang. Kalau orang sudah meninggalkan sholat sebagai dosa yang lebih besar, maka dosa-dosa yang di bawah itu pasti akan lebih berani lagi untuk dia lakukan. Ya. Tapi dibolehkan juga memberikan keterangan yang ilmiah untuk memberi rasa takut apabila mendengarkan, apabila melanggar itu. Seperti umpamanya kesalahpahaman orang tentang kadar dosa meninggalkan sholat. Dia disangkanya itu dosanya dosa kecil, karena tidak merugikan siapapun, tidak mengganggu orang. Padahal dosa meninggalkan sholat jauh lebih besar daripada dosa berzina, dosa membunuh, dosa merampok, dosa berjudi, dosa apalagi mabuk. Kalau umpamanya kita mendengar ada orang tetangga umpamanya waliyadzubillah berzina atau merampok atau membunuh, kita ngeri banget kan? Itu orang dosanya gede. Padahal dosa meninggalkan sholat lebih gede lagi daripada itu. Sebagaimana penjelasan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Kabair, dalam bab tarkus sholat, dalam bab meninggalkan sholat. Kenapa demikian? Karena kalau mencuri, kalau membunuh, kalau memfitnah, menggibahi, orang itu hanya merampas hak orang, hak sesama manusia, dirampas dari dirinya. Dan itu tindakan kriminal yang bisa dipidanakan, bisa dipenjara, bahkan bisa dibunuh kalau dia membunuh orang tanpa alasan, apalagi direncanakan. Hukumannya hukuman mati. Dan semua orang sepakat, semua orang setuju bahwa itu tindakan kriminal kalau merampas hak sesama manusia. Nah, kalau sholat itu hak Allah. Sholat itu hak Allah atas kita. Kalau umpamanya hak Allah yang wajib atas kita tidak kita tunaikan, maka kita merampas hak Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau umpamanya seorang pejabat tingkat kelurahan, tingkat desa umpamanya, diberikan amanah oleh pusat, nih ada uang 1 miliar, bagikan masing-masing 10 juta. Atau jangan begitulah, ada raskin kan? Ada raskin ini bagikan satu orang 3 kilo. Lalu oleh si pejabat itu tidak dibagikan. Atau dibagikan tapi setengahnya. Hanya umpamanya 1,5 kilo. 1,5 kilonya lagi dia masuk gudang, dia jual untuk kepentingan dirinya sendiri. Atau yang baru-baru ini beken BLT, bantuan tunai, langsung satu orang sekian gitu ya, diamanahi, lalu tidak diberikan, ditahan. Bagaimana sebutan orang terhadap orang tersebut? Koruptor. Bisa gak dipidana? Bisa, laporkan ke KPK atau ke orang, ke pihak yang berwenang. Itu bisa dipenjara, bisa ditahan, bisa dituntut secara pidana, karena tidak memberikan hak kepada orang yang berhak. Nah, sholat ini hak Allah Azza wa Jalla. Tidak ditunaikan berarti tidak memberikan hak Allah. Maka kalau merampas hak sesama manusia saja sudah gede dosanya, maka merampas hak Allah jauh lebih gede lagi dosanya. Makanya sebagian ulama mengatakan kufur kepada orang yang sengaja meninggalkan sholat, Jumhur ulama menyatakan kalau meninggalkan sholatnya, ya, sambil tetap meyakini kewajiban sholatnya, dia tidak kufur, tetapi dosa besar, yang besarnya lebih daripada dosa membunuh atau berzina atau merampok. Tapi kalau orang itu tidak sholat karena mengingkari kewajiban sholatnya, maka dia kufur, keluar dari Islam. Malah Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala lebih tegas lagi. Orang yang meninggalkan sholat, baik dia mengakui kewajiban sholat atau tidak, dia kufur. Karena banyak hadis-hadis yang menyatakan hal itu. Seperti perkataan Nabi SAW, Al-Ahdu, Al-Ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sholah, faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kita dengan mereka itu sholat. Siapa yang meninggalkannya, dia telah kufur. Sehingga para sahabat, ya, anna ashaba Rasulullah SAW la, ya, yarawna syai'an tarkuhu kufrun ghairas salah. Para sahabat tidak pernah berpendapat ada satu amalan yang apabila ditinggalkan mengakibatkan kufur selain sholat. Satu-satunya amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kufur hanyalah sholat. Para sahabat sepakat seperti itu. Berdasarkan nas-nas seperti tadi, sebagian ulama ada yang menyatakan kufurlah orang yang meninggalkan sholat walaupun dia masih mengakui kewajiban sholatnya. Coba mungkin jelaskan sedahsyat itu, ya, ke dosanya meninggalkan sholat sehingga dia menjadi berbeda persepsi. Tadinya menganggap itu enteng ringan dosanya, tapi ternyata gede. Nah, setelah gede begitu mungkin saja jadi takut. Itu pertama, boleh diberikan penjelasan ilmiah tentang dahsyatnya dosa karena meninggalkan sholat. Yang kedua, ada ikhtiar lain, yaitu imannya ditingkatkan. Ya, ajak dia ke pengajian kalau libur, atau setelah Radio Roja ini di rumah biar dia ikut dengar. Kalau dia gak mau dengarkan, kita aja dengar, kita setel, tapi di dekat dia biar dia mendengar juga. Dia ada di ruang tamu, kita bawa si radionya ke ruang tamu, gitu ya. Dia pindah ke ruang tengah, kita bawa radionya ke ruang tengah. Kalau dia umpamanya nanya, "Mah, kenapa sih ngikutin saya terus?" Ya, jawab, "Pak, saya kan kangen, pingin dekat terus, tapi pingin dengar juga di radio gitu. Ingin dekat ke radio, ingin dekat ke papa juga, kangen dong." Nah, bilang aja lah gimana ya. Yang penting ilmu itu sampai kepada dia. Ya, ajak ngaji kalau bisa, ya. Suruh banyak infak dan banyak sedekah, ya, maka itu akan mendongkrak iman, dan kalau iman sudah terdongkrak, hidayah Allah Azza wa Jalla masuk. Akhirnya dia terdorong untuk melakukan sholat yang lima waktu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita angkat penelpon barangkali, mudah-mudahan masih. Assalamualaikum. Halo. Sudah putus kan, terlalu lama. Terlalu lama. Ya, silakan telepon lagi. Ya. Silakan masuk lagi, Pak, ya. Bapak Ibu sekalian. Ada masuknya. Kita angkat. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya tentang sholat di perjalanan di safar. Kalau kita tidak memungkinkan sholat di perjalanan, tidak memenuhi syarat, baiknya misalkan kalau di waktu duhur atau maghrib, baiknya di jamaah takdim atau kita sholat di perjalanan tidak memenuhi syarat, Ustaz. Yang kedua, kalau mengasih nama ke anak kan doa itu, Ustaz, atau mengasih namanya di ujungnya ada Hafidullah atau Rahimahullah, itu diperbolehkan ya, Ustaz? Syukran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, sholat di jalan. Kalau umpamanya pas waktu sholat datang kita tidak memungkinkan untuk sholat, ya boleh di jamaah takhir. Pada hukum asal jamaah, lebih utama melakukan jamaah takdim. Kalau orang itu memiliki uzur syar'i untuk dibolehkannya jamaah, jamaah takdim lebih utama. Kenapa disebut lebih utama? Karena menyegerakan perbuatan baik itu diperintahkan. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga. Dalam ayat yang lain, wasabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannah. bersegera berlombalah kalian untuk menuju ampunan Allah dan surga. Menuju ampunan Allah dan surga itu yaitu bersegera untuk melakukan ibadah, amal soleh. Karena seluruh amal soleh mengundang ampunan Allah dan juga menyebabkan pelakunya ke surga. Jadi hukum asal jamaat taklim lebih baik. Karena ada unsur menyegerakan melakukan amal soleh. Ya, kalau dia ada uzur. Tapi kalau umpamanya melakukan jamaat takdim tidak memungkinkan, seperti di perjalanan lagi nyetir, datang waktu sholat, kita sedang berada di tengah-tengah tol, tidak memungkinkan untuk sholat sambil nyetir. Atau umpamanya kita belum memiliki wudu, padahal memungkinkan kita untuk wudu nanti, maka ada uzur, dibolehkan dia untuk melakukan jamaat takhir. Adapun kalau menjama tanpa ada uzur maka haram, terlarang. Dan Al-Imam Adz-Dzahabi memasukkan ini ke dalam salah satu di antara dosa-dosa besar. Karena apa? Karena melakukan jama tanpa uzur berarti melakukan sholat di luar waktunya. Seperti umpamanya pada waktu zuhur lalu dia menjama dengan asar, padahal ada di rumah, tidak ada hujan, tidak ada uzur apapun. Dia jama saja asar ke zuhur tanpa ada uzur, berarti dia melakukan sholat asar sebelum waktunya. Dan itu tidak sah. Sebab salah satu di antara syarat sahnya sholat adalah sudah masuk waktu. Kalau waktu belum masuk, kemudian dia melakukan sholat, maka tidak sah. Jam segini umpamanya kita sholat zuhur, padahal belum waktunya. Kenapa sholat zuhur? Ya biar nanti pas zuhur kita gak perlu sholat lagi, tinggal tidur. Maka tidak sah sholatnya. Umpamanya seseorang mau pergi dari rumahnya ke luar kota subuh-subuh, kalau umpamanya ba'da subuh gak kekejar, ya. Kalau ba'da sholat subuhnya jam 4:30, udah aja jam 4 sholat subuh, padahal belum waktunya. Setelah itu pergi, di tengah jalan orang-orang azan, orang-orang sholat, dia mah sudah ada tadi. Maka tidak sah sholat subuhnya, karena dia melakukan sholat di luar waktunya. Dan itu tidak sah, karena tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu menjama sholat tanpa ada uzur haram hukumnya dan terlarang. Karena apa? Karena melakukan sholat di luar waktunya dan itu menyebabkan tidak sah. Jadi Pak Taufik yang bertanya tadi, lihat situasi, sikon. Pak, hukumnya kalau lebih utama adalah jamaat takdim. Tapi kalau umpama di awal waktu tidak memungkinkan, atau memungkinkan tapi tidak sempurna, lebih sempurna nanti kalau umpama dilakukan pada waktu takhir, maka tidak apa-apa untuk melakukan jamaat takhir. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apa cing? Memberikan nama anak. Nah, memberikan nama anak dengan hafizahullah. Hafizahullah di ujungnya maksudnya, yeah. Ya itu bukan nama, umpamanya Ustaz Fulan hafizahullah. Hafizahullah itu bukan nama. Tapi doa, ya. Rahimahullah umpamanya kita pernah mendengar dari Ustaz umpamanya Ustaz Armin Halim Nara rahimahullahu taala. Rahimahullah taala itu bukan nama beliau, tapi doa, karena beliau sudah meninggal. Yang semoga Allah memberikan rahmat. Ustaz umpamanya Yazid hafizahullah taala, ya. Maka itu doa, bukan nama, ya. Boleh enggak kita jadikan nama? Ya, boleh saja, karena nama adalah doa. Umpamanya Ujang hafizahullah, Ujang yang semoga Allah menjaganya, tidak ada larangan, wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya. Dari siapa ini, Bu? Dari Ummu Afifah. Di Bandung. Iya, silakan Ummu Afifah. Ustaz bisa dijelaskan maksud Allah, Yesus, Santo dalam ajaran orang-orang Nasrani? Yang kedua, waktu itu Ustaz pernah mengatakan kalau orang Islam yang pria boleh menikahi wanita Nasrani. Kalau dulu mungkin habis. Ini yang bertanya, mungkin yang ngirimkan SMS ini Ustaz, pertanyaannya persis ini dari Deden di Cibaduyut. Ustaz, bisa dijelaskan maksud Allah, Yesus, Santo dalam ajaran orang-orang Nasrani? Yang kedua, waktu itu Ustaz pernah mengatakan kalau orang Islam pria boleh menikahi wanita Nasrani. Kalau dulu mungkin iya karena Injil masih otentik. Dan bukankah kitab Injil sekarang sudah tidak otentik dan sudah dirubah-rubah? Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Iya, afwan wa fiki barakallah. Dari siapa tadi? Bapak Dadang di Cibaduyut. Bapak Dadang, tapi yang bicara mah tadi wanita. Kalau SMS Bapak Dadang, kalau Umu siapa tadi? Umu Afifah ya, di Bandung. Iya. Iya, pertama apa perbedaan antara Allah, Santo, apalagi Yesus? Dalam ajaran agama Nasrani ya nggak tahu, tanya kepada orang-orang Nasrani, tapi nggak perlulah nanya itu. Itu ajaran keyakinan agama lain yang nggak perlu kita ketahui, nggak perlu kita yakini, ya. Lebih utama untuk mempelajari Islam, mempelajari semendalam mungkin Allah Azza wa Jalla, ya. Oleh karena itulah maka tidak perlu untuk kita ketahui, itu yang pertama. Kedua, betul kita pernah mengatakan bahwa seorang laki-laki muslim diperbolehkan untuk menikahi wanita-wanita ahlul kitab. Iya, dibolehkan. Karena apa? Karena itu adalah Al-Quranul Karim yang Allah Azza wa Jalla tuangkan dalam diantaranya surah Al-Ma'idah ya, ayat yang keempat atau kelima, yang menyatakan bahwa wanita-wanita ahlul kitab dibolehkan untuk kalian nikahi. Wanita-wanita ahlul kitab juga halal untuk kalian nikahi. Itu dibolehkan. Kalau umpamanya ada sanggahan, bukankah sekarang Injil ini sudah tidak otentik, sudah dirubah? Kita jawab, iya pasti. Dan itu sudah terjadi juga di zaman Nabi alaihi salatu wasalam. Apakah Injil Taurat yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih otentik? Enggak. Sudah ditambah, dirubah, dikurang. Sudah banyak intervensi orang di dalam kitab tersebut. Sudah banyak perubahan. Makanya sama kafirnya, sama musyriknya, sama menyimpangnya, dan sama memusuhi Islamnya. Kalau dikatakan bahwa ahlul kitab sekarang kan ya musyrik, ya kafir, ya memusuhi Islam. Loh, emang zaman dahulu tidak kafir, tidak musyrik, tidak memusuhi Islam gitu di zaman Nabi? Sama. Kalau sekarang kan permusuhannya kepada Islam, ini ayatnya walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatam. Loh, ayat itu kan diturunkan dahulu juga. Dan itu ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani di zaman itu juga. Sama. Penyimpangan dahulu tidak berbeda dengan penyimpangan ahlul kitab sekarang. Sama-sama musyriknya, sama-sama kafirnya, sama-sama memusuhi Islamnya, sama-sama anti-Islamnya, sama-sama benci Islamnya. Iya, umumnya begitu. Tidak ada perbedaan antara ahlul kitab sekarang dengan yang dulu. Oleh karena itu, kalau ahlul kitab pada zaman dahulu dengan kondisi memusuhi Islam, tidak ridho kepada Islam, tetap musyrik, tetap kafir, dibolehkan menikahi wanita-wanita ahlul kitab. Itu juga masih berlaku pada zaman sekarang, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk sementara kita akan bacakan terlebih dahulu SMS atau kita angkat telepon dulu yang ya, sebentar. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Abu Sidik di Pak Mindo, Pak. Iya, silakan Pak Abu Sidik. ini nanya, kalau kita jamak pada apa hari Idul Adha itu kan ada kita bantu orang menyembeli kurban. Iya. Terus waktunya itu agak repot ya kan. Iya. Nah, bagaimana kalau kita jamak sholat zuhur sama asar itu, boleh apa enggak? Iya. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Abu Siddiq di Parminda Cimahi, barakallahu fik. Tidak boleh menjamak karena mengurus kurban. Tidak boleh yang seperti itu ya. Karena itu bukan uzur untuk dibolehkannya menjamak. Kalau repot ya, semua pekerjaan repot. Nanti itu juga bisa dipakai sebagai alasan menjamak sholat bagi semua pekerjaan. Ada orang yang lagi repot nyangkul, ada yang lagi repot jualan, ada yang lagi repot ini itu, nanti dijamak semuanya tanpa uzur, setiap hari dijamak, maka tidak boleh yang seperti itu ya. Oleh karena itu serepot apapun tinggalkan dulu, lalu sholat, nanti paling 15 menit setelah itu ayo garap lagi. Itu yang pertama. Kalau khawatir gak keburu karena hewannya banyak, sehari gak akan keburu, boleh besoknya lagi. Kita punya kesempatan 4 hari untuk menyembelih. Ya, kalau tanggal 10 sudah tidak tertangani, besoknya tanggal 11-nya. Kalau besoknya tanggal 11 belum tertangani, tanggal 12 sampai tanggal 13, 4 hari itu. Jadi, repotnya mengurus kurban tidak boleh dijadikan uzur untuk bolehnya menjamak sholat. Nanti selain kurban, orang-orang nanti bisa apa? Bisa menjamak dengan seluruh rutinitas dia, setiap hari dijamak tanpa ada uzur. Tukang dagang dijamak, tukang nyangkul dijamak, tukang pegawai kantor juga nanti dijamak, semuanya dijamak dengan alasan apa? Repot. Ibu rumah tangga juga nanti dijamak ya, karena repot ngepel. Maka enggak boleh yang seperti itu. Tetaplah sholat pada waktunya, wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Mohon maaf tadi yang bertanya tentang Injil segala macam itu Pak Deden bukan Pak Dadang. Pak Deden di Cibaduyut dan tadi yang nelfon adalah istrinya kata Ustaz. Pertanyaan dari pendengar radio Islamic Center Bin Baz dari Pak Santo di Yogyakarta. Ustaz yang kami hormati, apakah nabi-nabi terdahulu juga mengajarkan sunnah yang wajib kita ikuti, misal khitan katanya? Iya, ada beberapa yang dianggap sunnahnya para nabi. Iya, di antara khitan, iya betul. Di antaranya para nabi juga kalau sholat bersedekap. Di antaranya para nabi juga mereka melakukan sahur dan berbuka. Berbukanya takjil disegerakan dan sahurnya diakhirkan. Itu di antara sunnah-sunnah para nabi terdahulu. Tapi tidak seluruh sunnah nabi terdahulu menjadi sunnah di zaman sekarang, dan tidak setiap sunnah di zaman sekarang menjadi sunnah para nabi terdahulu. Tapi ada beberapa sunnah para nabi yang berlaku bagi seluruh nabi dari zaman dulu sampai zaman sekarang, seperti yang tadi disebutkan, ya khitan, kemudian juga sahur, kemudian berbuka secara takjil, termasuk sedekap dalam sholat, itu sunnah-sunnah para nabi. Wallahu a'lam. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Dari pendengar radio Insani Purbalingga, dari hamba Allah di Purbalingga, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Mohon penjelasan berkenaan ibadah sholat yang setelah sholat ternyata kaki kita menginjak kotoran cicak. Apakah batal dan apakah harus mengulang sholat kita? Kotoran cicak, ya. Kotoran cicak itu tidaklah najis, Pak, ya. Termasuk juga seluruh kotoran-kotoran dari binatang-binatang yang halal dimakan. Seperti kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi. Makanya dibolehkan bagi kita untuk sholat di kandang kambing, sholat di kandang sapi, di kandang kebo, ya. Itu dibolehkan karena tidak najis kotorannya. Pasti ada kotoran, tapi tidaklah najis. Dan dilarang kita untuk sholat di kandang unta, bukan karena najisnya unta, bukan karena najisnya kotoran unta, tapi para ulama lebih menitik beratkan karena di kandang unta itu rumahnya setan. Makanya terlarang untuk sholat di sana. Berdasarkan hal itulah, maka kotoran binatang-binatang yang halal dimakan, maka tidaklah najis. Makanya kalau kita pas ke masjid, kemudian menginjak umpamanya kotoran ayam, kemudian cuma disusut, dikeringkan, selama tidak mengotori masjid saja gitu, maka tetap sah, karena itu tidak najis. Termasuk juga kotoran cecak, kotoran nyamuk, kotoran lalat, kotoran binatang-binatang terbang, seperti itu, maka itu tidaklah najis dan tetap sholatnya dilanjutkan. Wallahu'alam. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Mungkin yang terakhir ini Ustaz ya, dari Pak Dadang di Cibaduyut. Nah ini baru dengan bahasa Sunda nanya nih. Assalamualaikum Ustaz, mengapa bacaan Fatihah, kenapa bacaan Fatihah dapat dihadiahkan ke yang sudah meninggal katanya? Sundanya gimana Sundanya? Sundanya, assalamualaikum. Bada tumaras naha bacaan Fatihah kengeng dihadiahkan kanu maut nuhun ti padadang. Wah, salah terjemahannya. Masa? Bukan. Apakah gitu ya? Apakah bacaan Fatihah bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah mati gitu ya? Bukan kenapa bacaan Fatihah bisa dihadiahkan kepada orang itu? Bukan kenapa, tapi apakah? Tentang menghadiahkan pahala bacaan diikhtilafkan oleh para ulama. Sebagian ulama membolehkan, dan ini keyakinan ahlus sunnah. Sebagian ahlus sunnah, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Abdul Izzi dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Tuhawiyah, bahkan ada satu bab khusus yang diberi judul dengan Ihda'ut Thawab, menghadiahkan pahala. Jadi ulama ikhtilaf. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyatakan ya boleh dan sampai. Tapi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan tidak sampai dan tidak boleh. Tapi anehnya orang yang paling demen, paling hobi menghadiahkan pahala, ngakunya pengikut Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i menyatakan tidak sampai itu. Ya, ya. Tapi kita tidak mengingkari ada ikhtilaf tentang masalah ini. Karena sebagian ulama membolehkan hal itu, ya. Nah, adapun apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, ulama tabi'in dan tabi'un tabi'in, apakah mereka melakukan itu? Apakah tidak? Tidak didapati keterangan. Apakah Nabi alaihi salatu wasalam suka membaca Fatihah kemudian dihadiahkan kepada istrinya yang sudah lama meninggal, yaitu Khadijah? Menghadiahkan pahala kepada putri-putrinya yang meninggal terlebih dahulu. Semua putra-putri Nabi meninggal, ya, sebelum Nabi meninggal. Selama Nabi masih hidup, putra-putri sudah meninggal kecuali satu, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Ketika Nabi wafat, Fatimah masih hidup. 6 bulan setelah Nabi wafat, barulah Fatimah pun meninggal. Tapi semua putrinya itu selain Fatimah meninggal. Istrinya seperti Khadijah juga meninggal. Apakah Nabi pernah menghadiahkan pahala bacaan Quran, pahala bacaan Fatihah kepada mereka? Tidak. Apakah para sahabat melakukan itu? Juga tidak. Maka ini yang dipegang sebagai dalil oleh orang-orang yang menyatakan tidak boleh dan tidak sampai, seperti Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan tidak boleh dan tidak sampai kepada mereka. Ya. Oleh karena itulah, maka apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat sebaik-baik contoh. Fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar tidaknya, baik atau buruknya sebuah amalan diukurnya oleh apakah itu dilakukan tidak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilakukan pasti benar dan pasti baik. Kalau tidak dilakukan maka bagaimana kita bisa menilai itu baik dan benar? Sebab kalau itu baik dan benar secara syari, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya sebelum kita, karena beliau dan para sahabatnya adalah orang-orang yang paling sangat bersemangat mencari pahala, mencari keriduan Allah Azza wa Jalla, jauhlah dibanding kita semua. Ya, begitu saja cukup penjelasan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan jumpa lagi melanjutkan rukun iman ini pada hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.